Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajiannya. Kemarin kita sampai di sini. Ini adalah bab Inna wa Akhwatiha. Sekarang ke halaman 105. Nih halaman 105 kitab Al-Kawakibud Durriyah. Karena lanjutan, saya langsung saja bacakan. Baru nanti saya berikan penjelasan. Wa tata'ayyanu innal maksuratu fil ibtida nahwu inna anzalnahu wa ba'da ala allati yustaftahu bihal kalam nahwu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa ba'da haythu nahwu jalastu haythu inna zaidan jalisun wa ba'dal qasam nahwu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu wa ba'dal qawl nahwu qala inni abdullah qala inni abdullah wa idha dakhulat allamu fi khobariha nahwu wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Nah, lanjutnya di halaman berikutnya ya. Jadi tata'ayyan innal maqsurah ay tajibu innal maqsurah, wajib innal maqsurah, inna yang dikasrohkan. Nah, ini ya. Jadi kapan sih kita itu membaca, terutama lagi menulis? Menulis inna menggunakan kasroh di sini, bukan anda. Ini sangat penting, terutama ketika menulis ya. Kalau membaca mungkin gampang, kalau hamzahnya di bawah dibaca inna, begitu kan? Meskipun ada juga tulisan-tulisan yang tidak ada ininya, titik-titiknya, atau yang salah titiknya, misalkan harokat-harokatnya, tanda-tandanya. Nah, tapi kalau untuk menulis ini sangat penting sekali. Ya. Kapan menggunakan inna? Baik, langsung saja yang pertama, kalau fil ibtida ada di permulaan. Jadi innanya di permulaan. Contoh, inna anzalnahu. Apa lanjutannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inna ini dibaca inna, kasroh nih. Inna bukan anna karena dia di permulaan. Tuh, itu yang pertama ya. Yang kedua, ba'da ala. Ya, ala allati yustaftahu bihal kalam. Ala itu harfu tanbih. Ya, harfu tanbih. Artinya kalau bahasa Indonesianya itu ketahuilah atau ingat. Nah, gitu. Contoh misalkan, yang mana dengan ini al-kalam dimulai. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah atau ingat. Nah, gitu. Sesungguhnya para wali Allah la khaufun, tidak ada ketakutan, alaihim atas mereka. Aulia ini isim inna ya mansub mudhaf, kudin Allah mudhafun ilaih, la ini la nafiah lil jins, batal amaluha, khaufun ini mubtada, alaihim ini khobar dari khaufun, kemudian jumlah la khaufun alaihim, kemudian ada lagi nanti tambahnya walahum yahuz walahum yahzanun, itu fi mahalli raf'in khobar. Khobar apa? Khobar daripada inna. Kalau awliya kan isimnya, kemudian ada khobarnya jumlah. Nah, yang penting di sini inna ini setelah ala inna. Nah, begitu, bukan anna. Yang ketiga, ba'da haitsu. Nah, haitsu itu apa? Haitsu itu zorful makan, ya keterangan tempat. Nah, kalau ada zorof, nah, maka nanti ada mudhofun ilaih. Ya. Contohnya, jalastu, aku duduk, haitsu, inna zaidan jalisun. Aku duduk, apa ya, diterjemahkannya itu mungkin di tempat. Aku duduk di tempat si Zaid duduk. Ya, di tempat si Zaid benar-benar duduk. Karena pakai inna di sini ya. Nah, ini ada haitsu. Nah, haitsu. Nah, setelahnya ada inna, maka harus dibaca inna, bukan anna. Kemudian kalau haitsu ini zarful makan, maka ada mudhofun ilaih karena dia sebagai mudhof kan. Nah, mana mudhofun ilaihnya? Nah, ini pernah saya bahas entah di video apa ya. Yang jelas di channel ini, di tema apa? Kalau tidak salah, mungkin di praktik baca kitab ya. Atau di apa? Kajian nahwu. Nah, mudhofun ilaih itu bisa berbentuk jumlah ya. Jadi Inna Zaidan jalisun ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Haitsu ini mudhaf. Kemudian Inna Zaidan jalisun. Inna huruf inna, Zaidan isim inna, jalisun khobar inna. Kemudian jumlah secara keseluruhan ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tapi yang jelas fokus kini ya inna ya, setelah haitsu itu harus dibaca inna. Yang keempat ba'dal qasam. Apa itu qasam? Qasam itu sumpah. Contoh Hamim. Ini surat apa nih? Wal kitabil mubin. Demi kitab yang mubin, yang nyata, yang terang, yang jelas. Nah, kemudian inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nah, ini inna ini dibaca kasroh inna karena dia datang setelah sumpah ya. Al kitabi al mubin. Ini wawunya waw qasam. Kemudian yang kelima, ba'dal qaul. Nah, apa itu ba'dal qaul? Contoh, qala inni Abdullah. Saya bilang misalnya, qala, dia berkata. Apa kata-kata dia? Kata-kata dia adalah inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, di sini inni, i, ya. Dibaca kasroh, bukan anni, tapi inni. Karena setelah qaul, ini. Nah, ini inni. Ya, bukan inna karena dimudhofkan ke yang mutakallim kan ini sesungguhnya aku. Yang jelas ini baca kasroh hamzahnya ya, hamzahnya nih. Dan yang terakhir idza dakhalat allamu fi khobariha. Jika masuk lam di khobarnya, di khobar apa? Di khobar inna. Kalau khobar innanya pakai lam, maka innanya harus menggunakan kasroh. Contoh wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah mengetahui ya sesungguhnya engkau la rasuluh adalah utusannya. Ini ka ini fi mahallin nasbin ismu inna. Jadi isim inna ini fi mahallin nasbin. Kenapa mahalnya yang dinasabkan? Karena ka ini isim dhamir. Isim dhamir ini termasuk isim mabni. Ya, kalau isim mabni maka mahalnya yang di i'rab. Kemudian rasuluhu ini rasulu mudhofu mudhofun ilaih. Nah, rasulu ini khobarnya. Khobar apa? Khobar inna. Nah, sebelum khobar inna masuk lam di sini. Ini lamul ibtida ya namanya. Nanti mungkin saya akan bahas secara khusus jenis-jenis lam. Nah, yang jelas dalam contoh seperti ini menggunakan inna kasroh. Contoh lagi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik lakadzibun ya, mereka berdusta ya, mereka berdusta. Nah, ini al-munafiqin ini isim inna, kadzibun ini khobarnya, khobar inna, kemudian masuk lam di sini. Nah, gara-gara masuk lam di khobar ini maka ini wajib dibaca inna begitu ya. Ini enggak boleh anna. Nah, mungkin ini yang bisa kita sharingkan, yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nah, dan sekarang pada waktu malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.